Denny, Tici, Yusi, masuk luar biasa. Nelong soroso rasani tangis runing atiku yen kelingan esem kemuyumu lara sorong kending tresno gawe kangen atiku tansah eling aku liramu. Oh ya, bisa jadi. Tukang masa tenani, aku ngerti hatimu. Nanging wis pasti nih, aku tu jodohmu. Ure tentrem moyo. nenek.